Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita baca syarahnya ya. Qala asy-syarih asy-syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Annahu yataḍammanu dhikra shay'in mimma yudaddu at-tauhid. Bahwasanya bab ini itu bab yang berjudul minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'i. Di dalam judul bab ini terkandung penyebutan tentang sesuatu yang berlawanan dengan tauhid. Wa huwa iltimasu raf'id durri atau daf'ihi min ghairillahi litahdhiri minhu. Apa sesuatu yang bertentangan dengan tauhid yang diisyaratkan di dalam bab ini, yaitu iltimas. Iltimas itu maknanya mencari. Raf'id dur, mencari sesuatu atau mencari, mengangkat. Raf'id dur, mengangkat kemadharatan, mengangkat atau menolak kejelekan. Audaf ini atau mencegahnya atau menangkalnya, menangkal kejelekan. Min ghairillah, dari selain Allah. Dari selain Allah. Ini bertentangan dengan tauhid. Karena ketika seorang hamba mencari Rabbud Dur ini, ketika dia mengalami musibah, kejelekan, malapetaka, ya, atau yang semisalnya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan musibah kejelekan tersebut dari selain Allah, maka hatinya akan yata'allaq, hatinya akan bergantung kepada sesuatu selain Allah tersebut. Ini illah, kenapa yang seperti ini menafikan tauhid. Karena menjadikan seorang hamba menggantungkan hatinya, dirinya bergantung, hatinya bergantung kepada selain Allah. Padahal Rabbud Dur, menghilangkan kejelekan, aujalbun nafa', mendatangkan kebaikan, itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dicari, di upayakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang hamba menggantungkan dirinya hanya kepada Allah di dalam apa? Jalbun nazak wa daqudur. Dalam mencari kemaslahatan atau menolak kejelekan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam suatu ayat dari surat Fatir ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah bukakan bagi manusia berupa rahmat, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa menahan rahmat tersebut. Jika Allah menghendaki rahmat bagi hambanya, maka tidak ada yang bisa menolak rahmat itu. Tidak ada yang bisa mencegah turunnya rahmat tersebut. Sehingga di sini jalbun nafa', mencari kemanfaatan atau mencari kebaikan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Adapun jika Allah menahan rahmatnya, maka tidak ada yang bisa mengirimkan rahmat tersebut selain Allah. Jadi kalau Allah menghendaki tidak menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba, maka tidak bisa rahmat itu turun dari selain Allah. Jika Allah menghendaki seorang hamba tertimpa kejelekan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kejelekan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian keyakinan seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah. Sehingga ketika seorang hamba memiliki keyakinan yang seperti ini, hatinya hanya muta'alliq, hanya bergantung kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga judul bab ini mengisyaratkan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan tauhid. Seorang memakai gelang, ya, baik berupa logam atau tali, tujuannya apa? Untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya atau menolak ain. Ain itu pandangan mata yang bisa memudaratkan seseorang. Baik pandangan mata karena takjub, karena kagum, atau pandangan mata karena hasad. Dan itu adalah hak, sebagaimana yang disebutnya Rasulullah, wal ainu hak. Pandangan mata yang bisa menimpakan kejelekan itu hak, merupakan sebab terjadinya kejelekan. Sebagian orang memakai gelang-gelang, tujuannya apa? Untuk menolak aib. Maka yang seperti ini bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bagaimana? Seorang hamba yang bertauhid tidak menggunakan hal-hal tersebut. Dia hanya tawakal hanya kepada Allah. Karena dengan tawakal itulah tertolak segala bentuk musibah dan kejelekan. Litahdhiri minhu. Penyebutan bab ini tujuannya apa? Litahdhiri minhu, untuk memperingatkan darinya, agar memperingatkan manusia jangan sampai terjatuh pada perkara tersebut. Yang sangat disayangkan, barakallahu fikum, di zaman ini sangat banyak terjadi yang demikian ini. Nanti akan kita sebutkan kalam Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya yang lain, yang menyebutkan beberapa bentuk perkara-perkara yang tercakup dalam bab ini. Qala hamidallahu ta'ala fa inna at-tauhida yu'rafu bi diddihi. Karena sungguhnya tauhid itu bisa diketahui, bisa lebih dipahami dengan mengenal atau memahami lawannya, yaitu syirik. Seseorang ketika memahami kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan secara detail dan rinci, maka dia akan lebih memahami tentang tauhid. Kenapa? Sebagaimana yang disebutkan dalam syair, araftu syar la lisyak walakin litawaqqihi. Aku memahami atau aku mengenali kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, walakin litawaqqihi, akan tapi agar jangan sampai terjatuh padanya, pada kejelekan, agar menghindari kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dari kejelekan atau kejelekan dari kebaikan, yaqa' fihi, maka dia dikhawatirkan akan jatuh padanya, jatuh pada kejelekan tersebut. Maka tujuan kita mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan, tujuannya apa? Agar semakin mengokohkan tauhid kita, agar jangan sampai tauhid kita rusak karena amalan kesyirikan yang kita terjatuh padanya tanpa kita sadari, wa'iyadzubillah. Sehingga tujuan penyebutan bentuk-bentuk kesyirikan tujuannya apa? Untuk lebih memahami tauhid itu sendiri. Nah, qala hamidallahu ta'ala minas syirki, judul bab, beliau menjelaskannya min tabi'iyyah, sebagaimana yang diisyaratkan pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya min di sini memiliki makna ada tabi'iyyah. Apa tabi'iyyah? menunjukkan apa? Bukan khusus. Menunjukkan makna apa? Sebagian. Ya, sebagian. Menunjukkan makna sebagian. Jadi, min di sini disebutkan litabai untuk menunjukkan makna sebagian. Tidak semua bentuk kesyirikan hanya seperti ini. Ada kesyirikan-kesyirikan yang lain. Ini hanya sebagian bentuk dari kesyirikan. Ai minasyirkil akbar i'taqada anna hadhihi al-asya'a tanfa'u wa tadurru bi dhatiha. Itu maksudnya termasuk bentuk kesyirikan syirik akbar, syirik besar, jika pelakunya meyakini bahwasanya perkara-perkara ini bisa bermanfaat atau mendatangkan madharat dengan zatnya sendiri tanpa ada campur tangan atau tanpa pengaruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tergolong apa? Syirik akbar. Au min asyirkil asghar ihtaqada annaha sababun lin-naf'i wad-durri. Atau tergolong syirik kecil. Syirik asghar jika pelakunya meyakini bahwasanya itu hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau madarat. Wa kilahuma murrun sebagaimana disebutkan dalam ungkapan. Dan kedua-duanya adalah pahit. Baik kemungkinan yang pertama, syirik akbar, ataupun syirik kecil. Ya. Walaupun syirik kecil, tetap syirik kecil akbar minal kabair. Lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Dosa zina, dosa minum khamr, ya, dosa membunuh bahkan. Syirik asghar lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Di sini ada faidah lughawiyah, dosnya dur. Ya, di sini sebagaimana disebutkan dalam ayat in aradani Allahu bidurri. Dotnya harakatnya apa? Dhamma. Alhunna kashifatu durri. Jadi dot bisa dibaca dengan dhamma, bisa juga dibaca dengan fathah. Dor, ya bisa dor, bisa dur. Kalau Allah, dor dengan di fathah dornya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-49. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma sya Allah. Katakan wahai Nabi, tidaklah aku memiliki bagi diriku sendiri darran, disebutkan dengan dot yang berharokat fathah. Katakan wahai Nabi bahwasanya aku tidak memiliki bagi diriku sendiri kemadaratan atau manfaat kecuali yang Allah kehendaki. Ini sedikit faedah lughawiyah. Qala hamidallahu ta'ala al-halqatu al-halqah kullu syai'in mustadir. Apa yang disebut dengan halqah dalam bahasa Arab? Al-halqah maknanya adalah segala sesuatu yang melingkar. Jadi segala sesuatu yang melingkar, maka termasuk apa? Halqah. Sehingga di sini mencakup banyak hal. Ya, tidak hanya yang sesuatu yang dipakai di pergelangan tangan yang berupa gelang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustabid bi syarhi kitab Tauhid, beliau menjelaskan panjang lebar contoh-contohnya. Kita baca untuk melengkapi faedah. Qala habidallah lubsul halqati wal khayti wa nahwihima, memakai gelang, tali atau yang semisal keduanya. Qala habidallah mimma yu'allaq 'alal badan aw 'alad dabbah, baik yang dipakaikan di badan, itu badan manusia, atau dipakaikan di hewan-hewan. Biasa orang Arab jahiliyah mengalungkan ya busur panah yang sudah usang di leher unta-unta mereka. Keyakinannya seperti ini, agar unta tersebut terjaga, jangan sampai tertimpa celaka, jangan sampai terkena aib. Ini juga tercakup dalam hal ini. Ya, segala sesuatu yang melingkar, baik yang dipakai di badan atau di hewan, atau ala sayyara, atau yang diletakkan di mobil. Ada enggak yang seperti itu. Nah, biasanya digantungkan di kaca spion yang di depan. Ya, ada sebagian orang yang seperti itu. Ya, meyakini atau keyakinannya yang dia kalungkan di situ agar jangan sampai mobilnya kecelakaan atau yang semisalnya. Atau jika mobilnya bagus jangan sampai terkena ain. Atau alal abwab min al asya'il lati yaqtaghiduna fiha annaha tadfa'u 'ain al hasid. Atau digantungkan di pintu-pintu rumah dari perkara-perkara yang mereka yakini bahwasanya itu bisa menolak ain. Ain pandangan mata orang yang hasad. Wa annaha tahrusul badan. Dan bahwasanya perkara-perkara melingkar yang digantungkan atau dikaitkan itu bisa menjaga badan. Au tahrusu dabba atau bisa menjaga hewan tunggangan. Au tahrusu as-sayyara atau bisa menjaga mobil. Wa tahrusul bait bisa menjaga rumah. Awil majjar minasyurur wal mahadir atau juga bisa menjaga toko. Ada orang punya toko, biar tokonya enggak terkena celaka, dikasih gantungan-gantungan seperti itu. Dimaksudkan apa? Agar menjaga hal-hal tersebut dari kejelekan dan perkara yang dibenci. Wa hadhi 'adatun jahiliyyatun la tazalu fi ba'dil nasi ila al-yawm. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah tidak hanya di bangsa Arab. Iya. Di masyarakat kita pun masih ada dijumpai seperti itu. Ya. Ini adalah kebiasaan jahiliyah yang sebagian manusia masih saja melakukannya hingga hari ini. Bal tatazayadu bisababil jahal. Bahkan di akhir-akhir zaman ini lebih parah karena sebab kejahilan. Fa innahum yu'alliquna hadhihi al-ashya' 'ala ajsamihim wa 'ala ajsamil atqal wa 'ala as-sayyarat wa at-tabi'in wal buyut qasduhum min dhalika anna hadhihi al-ashya' tadfa'u 'anhum ash-shurura wal mahadir. Mereka menggantungkan hal-hal tersebut di badan-badan mereka atau di anak-anak mereka. Anak kecil kalau sering nangis, ini kenapa kok menangis saja anak ini, dikalungkan sesuatu di lehernya. Entah kadang-kadang dari terbuat dari sekedar tali atau ada yang dari manik-manik, ya, dan yang semisalnya, atau digantungkan di mobil-mobil, toko-toko, rumah-rumah, tujuannya adalah untuk menolak kejelekan dan malapetaka. Nah, jadi mencakup banyak hal, tidak hanya yang dipakai di pergelangan tangan, tapi semuanya bergantung apa? Tergolong kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik akbar, tergantung apa? Tergantung niat orang yang menggantungkannya. Kalau niatnya, tujuannya untuk menolak bala, makanya seperti inilah kesyirikan. Ya, jadi ada keyakinan. Nanti kita akan dapati faedah ini dari hadis yang akan datang insyaallah. Bahwasanya itu tergantung niat orang yang melakukannya. Qala hafizahullah ta'ala wa nahwihima dan yang semisal dengan keduanya min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadzal gharad, semisal keduanya dari segala sesuatu yang dipakai atau digantung karena tujuan ini. Jadi tujuannya tergantung tujuannya. Raf'ul bala untuk menolak bala atau mengangkat bala, izalatuhu ba'da nuzulihi, yaitu menghilangkan balak setelah turunnya. Ini rafa namanya. Balak itu sudah terjadi, sudah turun, maka dihilangkan. Itu namanya rafa, diangkat kembali. Wa daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi, menolaknya, menangkalnya, mencegahnya. Ini makna dafa, yaitu mencegah atau menangkal datangnya balak sebelum turun balak tersebut. Afara'aitum akhbiruni, makna dari ayat kul afara'aitum, afara'aitum maknanya adalah akhbiruni, beritakan kepadaku, terangkan kepadaku. Ma tad'una tas'alunahu jalbal khairi wa daq'ad durri, itu segala apa yang kalian ibadahi segala yang kalian minta kepada mereka untuk mendatangkan kebaikan atau menolak kemadharatan. Min dunillah, itu segala sesuatu selain Allah. Ghairuhu minan andadi wal alihah, itu segala tandingan atau sesembahan yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bidurrin, in aradani Allahu bidurrin. Bidurrin maksudnya adalah bimaradin, penyakit, au faqrin atau kefakiran, au balain, au syiddatin, bala musibah. Wa syiddah, syiddah itu maknanya kesempitan. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Ya. Jika Allah menghendaki seorang sakit, fakir, tertimpa musibah dan kesempitan, apakah berhala-berhala itu bisa menghilangkan kejelekan tersebut? Maka jawabannya tidak. Hal hunna kashifatu durri ay la taqdiru ala dzalik. Jadi makna hal hunna kashifatu durri ini istifham. Apa? Istilahnya apa? Istifham. Ingkari. Pertanyaan yang maknanya pengingkaran. Lafadznya, sighahnya istifhamiyah. Konteksnya konteks pertanyaan. Hal hunna kashifatu durri. Apakah berhala-berhala itu bisa menghilangkan kemadharatan atau kejelekan tersebut? Pertanyaan. Ya, tapi bagaimana? Coba penafsiran atau penjelasan dari Asy-Syarih. Ai la taqdiru ala dzalik. Bahwasanya berhala-berhala itu tidak bisa melakukan tersebut, hal tersebut. Itu apa? Menghilangkan kejelekan yang Allah kehendaki. Birahmatin. Aw aradani birahmatin. Birahmatin maknanya adalah bisihha, dengan kesehatan. Wa afiyah, keselamatan. Wa khairin, wa kashfi bala'in, kebaikan atau terhindarkan dari bala, terselamatkan dari bala. Hasbi Allah. Ini makna hasbi Allah itu apa? Qul hasbi Allah. Rasul diperintahkan untuk mengucapkan ini. Katakan wahai Nabi, hasbi Allah. Apa makna hasbi Allah? Ai Allahu kafini wa kafi man tawakkala alaihi. Bahasanya Allah lah yang mencukupiku. Jadi hasbi Allah itu maksudnya adalah Allahu kafi, Allah lah yang mencukupiku. Wa kafi man tawakkal alaihi, dan mencukupi semua orang yang bertawakal kepada Allah. Ini di antara zikir yang kita disyaratkan untuk banyak mengucapkannya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika kita tertimpa musibah, kejelekan, ketika kita dihadapkan pada musuh yang membenci kita dan agama kita, maka kita katakan hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik zat yang wakil, sebaik-baik zat yang mengurusi. Qala hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah. Makna ijmali, makna global dari ayat tersebut. Ya'murullahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyas'ala al-musyrikina su'ala inkarin ala asnamihim. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin. Pertanyaan bagaimana? Bukan pertanyaan karena ketidaktahuan, tapi pertanyaan yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk diajukan kepada kaum musyrikin adalah su'ala ingkari, pertanyaan yang berisi pengingkaran. Al-asnamihim, tentang berhala-berhala mereka. Allati ya'budunaha ma'allahi, yang mana mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut selain Allah. Hal taqdiru ala naf'i wa dur, apakah berhala-berhala itu memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau madarat? Fala budda ay ya'tarifu bi'ajziha 'an dhalik. Maka kalau kaum musyrikin ditanya, apakah berhala-berhala mereka bisa melakukan hal itu, bisa mendatangkan kemaslahatan, manfaat, atau bisa menolak kemadaratan? maka pasti mereka mengakui kelemahan berhala-berhala yang mereka ibadahi. Batu, baik berupa batu atau pohon, ya, maka mereka kan pasti mengakui bahwasanya berhala-berhala itu lemah. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sebuah ayat. Allah menyebutkan sebuah permisal, yang mana permisalan ini jika dipahami dengan baik, maka seorang akan meninggalkan kesyirikan yang dia terjatuh padanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u la." Wahai sekalian manusia, dibuat sebuah permisalan, maka dengarkanlah. Di sini Allah menyebutkan sebuah permisalan, wahai sekalian manusia, sebuah permisalan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian ibadahi selain Allah tidak bisa menciptakan satu ekor lalat pun. Di sini disebutkan lalat, makhluk yang termasuk makhluk yang paling kecil, ya, makhluk yang paling kecil, ya. Allah sebutkan di sini sebagai permisalan untuk menunjukkan kelemahan berhala-berhala yang diibadai oleh kaum musyrikin. Kalau seandainya berhala-berhala itu bersatu padu untuk menciptakan satu ekor lalat, di mana lalat itu adalah makhluk yang kecil dan lemah, mereka tidak akan bisa menciptakannya. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u. Mereka tidak bisa menciptakan satu ekor lalat pun walaupun mereka bersatu padu untuk melakukannya. Wa yaslubuhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Kalau seandainya lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, berhala yang diibadai kaum musyrikin berupa batu dan semisalnya, jika ada lalat yang mengambil sesuatu dari, ya, persembahan yang diberikan kaum musyrikin kepada berhala itu, diambil lalat, maka berhala itu tidak bisa, ya, la yastanqidhuhu minhu, tidak bisa merebutnya kembali. Daufat talibu wal matlub. Maka ini menunjukkan apa? Daufat talibu wal matlub. Sungguh sangat lemah talib, berhala itu, dan matlub, yaitu lalat yang mengambil sesuatu dari berhala tersebut. Ya. Tapi karena akal yang sudah rusak, kaum musyrikin walaupun sudah dibacakan kepada mereka permisalan yang seperti ini, tetap saja mereka beribadah kepada batu atau yang semisalnya kuburan, ya, dan berhala-berhala yang lainnya. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala, fala budda an ya'tarifu bi'ajziha 'an dzalik. Maka pasti mereka akan mengakui kelemahan berhala-berhala mereka. Fa idza kana kadzalik batalat ibadatuha min dunillah. Kalau sudah demikian, maka batillah peribadatan kepada berhala-berhala tersebut selain Allah. Tentunya bagi orang yang masih memiliki akal sehat dan masih lurus dan bersih fitrahnya. Berbeda kalau halnya seorang yang sudah rusak fitrahnya dan akalnya sudah rusak, maka beribu-ribu dalil yang disampaikan kepada mereka tidak bermanfaat. Qala hafizahullah ta'ala, munasabatul ayat ini, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha dalilan ala butlan syirik. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat dalil tentang batilnya kesyirikan. Walubsul halqati wal khayti min dzalika dan memakai gelang serta tali apa yang semisalnya termasuk hal itu, termasuk kesyirikan. Tapi catatannya apa? Jika pemakainya atau pelakunya memaksudkan apa? Untuk menolak bala atau mencegahnya. La yakshifu dharra wa la yamna'u minhu. Tidak bisa menyingkap kemadharatan dan tidak bisa mencegahnya. Ma yustafadu minal ayat. Faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama. Budlanu syirki. Lianna kullama yu'badu min dunillah la yamliku durran atau darran wala naf'an li'abidin. Batilnya kesyirikan. Dan bahasanya segala yang diibadai selain Allah tidak bisa mendatangkan kemadaratan atau kemanfaatan bagi penyembahnya. Karena an-naf' wa dur minallahi wahdah. Manfaat dan madarat itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, tahdhiru min lubsil hawqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'id durri. Peringatan dari memakai gelang, tali atau yang selainnya dengan tujuan untuk meraih manfaat atau menolak madarat. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Karena itu termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan dan tergolong jenis tujuannya, maksudnya tujuan untuk jalbun nafa', meraih kemanfaatan atau dakudur. Tujuan yang seperti ini semisal dengan apa yang ada pada kaum musyrikin ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Tujuannya apa? Untuk meraih maslahat, manfaat, dan menolak mudharat. Maka apapun bentuknya, apapun bentuk berhala itu, baik yang berupa patung yang berdiri tegak, ya, atau berupa pohon yang disembah, begitu juga termasuk apa? Sesuatu yang dipakai berupa gelang dan semisalnya. Selama tujuannya itu tadi, ya, untuk menarik maslahat, menarik manfaat atau menolak madarat, maka itu termasuk kesyirikan. Karena tujuannya sama. Ya? Seperti yang ada pada kaum musyrikin. Al-faidatu tsalitsa, faidah yang ketiga, masyru'iyyatu munadharatil musyrikin li ibtal syirik. Disyaratkannya untuk munadharah. Munadharah untuk mendebat kaum musyrikin untuk membatalkan kesyirikan, yaitu untuk membantah kesyirikan. Al-faidatu rabi'ah, faidah yang keempat, wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa taqwidil umuri kulliha ilaihi. Wajibnya bergantung kepada Allah satu-satunya. Wa tafwidil umur kulliha ilaihi, dan menyerahkan perkara-perkara seluruhnya kepada Allah. Inilah, ya, yang harus ada pada seorang hamba yang bertauhid. Itu wajib bergantung hanya kepada Allah satu-satunya, dan menyerahkan semua urusan, semua perkara kepadanya. Tapi sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, hal ini apa? Tidak menafikan apa? Akhdul asbab. Tawakal kepada Allah, bergantungnya hati seorang hamba hanya kepada Allah, tidak menafikan apa? Akhdul asbab. Menempuh sebab-sebab. Karena di antara hikmah Allah, rabtul asbab bil musabbab. Di antara hikmah Allah adalah mengaitkan antara sebab dengan musabbab. Seorang ingin punya anak, dia tawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia meyakini yang bisa memberikan anak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kemudian dia bisa punya anak kalau dia berdiam diri saja? Apalagi laki-laki. Bisa tiba-tiba punya anak? Tidak bisa. Harus menempuh sebab ada menikah. Nah, ini. Jadi di sini bantahan yang sangat gamblang bagi orang-orang yang menafikan sebab. Dari kelompok atau golongan apa? Jahmiyah dan Asy'ariyah. Yang mana mereka menafikan sebab. Karena mereka meyakini, ya, itsbatul asbab meyakini bahwasanya sebab itu memiliki pengaruh, itu termasuk kesyirikan. Ya. Padahal tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya sebab. Ya. Dan di antara hikmah Allah mengaitkan antara sebab dan musabab. Tapi semua sebab itu tidaklah bisa terjadi, tidaklah bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bedanya Ahlussunnah dan yang selainnya. Begitu juga apa hal-hal yang lain. Mencari nafkah tidak bisa seorang berdiam diri sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu orang-orang yang malas bekerja, ya. Terutama sufi-sufi yang zaman dahulu terkenal, orang-orang sufi itu orang yang pemalas, kerjanya hanya seperti itu, ya, beribadah. Hujahnya atau dalilnya karena bertawakal kepada Allah, tapi tidak mau bekerja. Yang demikian ini menafikan, ya, syariat atau bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi walaupun kita bertawakal hanya kepada Allah, tapi tidak menafikan ahdul asbab. Untuk mencari nafkah, kita harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Tapi kita tawakal kepada Allah. Karena yang menciptakan sebab itu adalah Allah. Kita bekerja, tapi pekerjaan kita bisa berhasil ataukah tidak, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang, perdagangan kita bisa rugi ataukah untung, tergantung apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bergantung hanya kepada Allah. Walaupun kita mengambil sebab, melakukan berbagai macam sebab itu, tapi tetap hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya mualif akan menyebutkan hadis dari Imran bin Husain. Kita bahas hadis ini, ya, untuk syarahnya pada pertemuan mendatang. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufri. Bahasanya Rasulullah melihat seorang pria di tangannya ada halqah, ada gelang. Jadi Rasulullah melihat seorang pria memakai gelang di tangannya. Halqatun min sufri, gelang yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ma hadhihi, apa ini? Bertanya kepada pria tersebut, apa ini? Qala minal wahina, ini adalah karena wahina. Wahina itu satu nama penyakit yang biasa menimpa lengan seseorang, ya, yang biasa menimpa lengan seseorang, menjadikan lengannya sakit atau lemah, ya. Sebagian syurah menyebutkan ini penyakit yang khusus menimpa laki-laki, ya. Nah, istilahnya wahina. Jadi karena dia mengalami penyakitnya namanya wahina ini, kemudian dia memakai gelang yang terbuat dari kuningan, meyakini apa? Meyakini bahwasanya gelang kuningan itu bisa menghilangkan penyakit wahina tadi. Ya, kalau tangannya sakit dengan gelang kuningan tadi, sakitnya jadi hilang. Atau kalau lemah, menjadi kuat kembali. Ya. Atau kemarin ada yang menyebutkan apa? Biar aliran darahnya lancar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi', cabut itu. Cabut gelang tersebut, fa innaha la taziduka illa wahna." Karena sungguhnya gelang itu tidak menambah bagimu kecuali kelemahan. Jadi apa yang dia yakini berbeda dengan realita yang sebenarnya. Dia meyakini gelang kuningan tersebut bisa menghilangkan penyakitnya. Tapi kata Rasulullah, dan Rasulullah berbicara dengan wahyu dari Allah, bahasanya gelang itu tidak menambah kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Sesungguhnya engkau jika engkau meninggal dalam keadaan gelang itu masih ada padamu, itu engkau masih memakainya, ma aflahta abadan, niscaya engkau tidak akan ya beruntung selamanya. Itu akan celaka dan binasa. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi. Ini ijtihad yang ditempuh oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bahwasanya beliau nah berpendapat bahwasanya sanad hadis ini la ba'sa bihi. La ba'sa bihi maksudnya adalah bisa dipakai untuk berhujjah. Bisa dipakai sebagai hujjah. Disebutkan dalam ta'liq di buku antum atau kitab antum juga mungkin ada ya. Akhrajahu Ahmad fil Musnad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Wa Ibnu Hibban kama fil Mawarid, dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wal Hakim fil Mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi wal Hakim fil Mustadrak wa sahahahu. Kalau kita mendapati lafaz seperti ini ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan beliau mensahihkannya. Jadi sanad dari sini juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak wa wafaqahu adh-Dhahabi dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Tapi sanad dari sini disahihkan oleh sebagian ulama, dithaifkan, dilemahkan oleh sebagian ulama diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Adh-Dhaifah, beliau menyatakan sanad hadis ini lemah. Ilahnya atau sebab lemahnya di sini atau sanad ini, kalau kita merujuk kembali kepada Musnad Al-Imam Ahmad, bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, beliau berkata haddatsana Khalaf bin Al-Walid. Jadi Khalaf bin Al-Walid haddatsana Al-Mubarak, dari seorang perawi yang namanya Al-Mubarak, Al-Mubarak bin Fudalah nama lengkapnya, Al-Mubarak bin Fudalah, dan dia adalah seorang perawi yang mudallis ya, seorang perawi yang mudallis, dan dia dalam sanad hadis ini an'ana, waqad an'ana, itu sanadnya dia meriwayatkan dari perawi sebelumnya dengan sighah an, karena dalam musnad disebutkan haddatsana al-mubarak 'anil hasan, al-mubarak bin Fudalah tadi mudallis, dan dia meriwayatkan dari al-hasan yaitu al-basri dengan sighah an. Maka ini menyebabkan apa? Hadis ini lemah, karena perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan sighah an, maka ini menjadikan sanad hadis ini lemah. Al Hasan qala akhbarani Imran bin Husain, dari Al Hasan Al Basri beliau menyatakan akhbarani, memberitakan kepadaku Imran bin Husain ya, sahabat Imran bin Husain, disebutkan oleh sebagian a'immah di antaranya oleh Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim rahimahumullah, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Imran bin Husain ya. Tidak pernah meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain, sehingga ini menunjukkan bahwasanya sanad hadis ini lemah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, tapi walaupun lemah sanad hadisnya, insyaallah akan tetap kita baca syarahnya pada pertemuan mendatang bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.